إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين Alhamdulillah, kita sudah selesai dari membaca risalah yang berjudul Tafsir Kalimat Tauhid. Tafsir dari kalimat Tauhid La Ilaha Illallah beserta syarahnya, beserta penjelasannya. Dan insya Allah mulai pada malam hari ini kita akan membaca sebuah karya dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang beliau merupakan anggota dari Hay'ah Kibarul Ulama, anggota dari Kibar Ulama, ulama-ulama besar Saudi, dan juga anggota dari Lajnah Ad-Daimah, komite tetap dalam urusan fatwa. Yang berjudul Durusun Minal Quranil Karim, beberapa pelajaran dari Al-Quran Al-Karim. Yang asalnya adalah pelajaran yang beliau sampaikan hafizahullah di salah satu masjid di sana. Kemudian beliau berpendapat bahwasanya dengan mengharapkan faedah dan manfaat yang lebih luas, kemudian diterbitkan dan diedarkan yang alhamdulillah bisa sampai kepada kita saat ini. Qala hafizahullahu ta'ala, ad-darsul awal at-tauhid fil Qur'anil Karim. Pelajaran yang pertama adalah tentang at-tauhid di dalam Al-Qur'anil Karim. Qala ahammiyatut tauhid wa aqibatul i'radi anhu. Pembahasan pertama adalah tentang pentingnya tauhid dan akibat dari berpaling dari perkara tauhid. Qala hafizahullahu ta'ala, qad yaqulu qailun, wa qad qila hadha, ma balukum daiman tahtammuna bitauhid wa tuksiruna al-kalama fih wa la tatanawaluna qadaya al-muslimin fil waqtil hadir alladina yuqattaluna wa yusharraduna fil ard wa tulahikuhum dualul kufri fi kulli makan. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, bisa jadi ada orang yang berkata, dan yang seperti ini memang sudah dikatakan, kata beliau, apa sih urusannya kalian ini? Selalu kalian ini, ya, yang kalian perhatikan, yang kalian pentingkan adalah permasalahan tauhid. Yang banyak kalian bicarakan adalah perkara tauhid. Kalian tidak menyentuh perkara-perkara yang dihadapi oleh kaum muslimin di waktu yang sekarang ini, yang mereka dibantai, mereka tercerai-berai, terusir, ya, di muka bumi ini. Mereka menjadi sasarannya negeri-negeri kafir di setiap tempat. Ya. Ini bisa jadi dan sering dikatakan mungkin. Kenapa sih kok tauhid terus yang dibicarakan? Intinya kan itu. Ya. Kita lihat di situ banyak kaum muslimin yang dibantai. Ya, di Syria, di Palestina, di Irak, di Afghan. Ya. Kalian tidak pernah menyentuh masalah ini. Sementara mereka, ya, dibantai, dibunuh, ya, diusir, selalu diburu dan menjadi sasarannya orang-orang kafir. Qala fa naqulu wa billahi taufiq. Maka kata beliau, maka kami katakan wa billahi taufiq. At-tauhid huwal asrul ladzi buniyat alaihi al-millatul hanifiyah. Falihtimamu bihi ihtimamun bil asl. At-tauhid adalah perkara asal, perkara dasar yang dibangun di atasnya al-millatul hanifiyyah, al-millah al-islam, millatul Islam, yang dibangun di atas tauhid ini agama Islam. Maka perhatian terhadap perkara tauhid adalah perhatian terhadap perkara yang paling dasar, perkara yang paling pokok. Wa idza tadabbarna al-Qur'an al-Karim wajadana annahu bayyana tauhida tibyanan kamilan. Dan kalau kita memperhatikan dan coba untuk merenungi makna-makna dari Al-Qur'an Al-Karim, kita akan dapatkan bahwasanya Al-Qur'an telah menjelaskan tentang perkara tauhid ini dengan penjelasan yang sempurna. hatta innahu la takhlu suratun min suwaril Qur'an illa wa fiha tanawulun nittauhid. Sampai tidak ada surat, satu surat pun di dalam Al-Quran, tidak ada satu surat pun dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali di dalam surat tersebut. Dalam setiap surat di situ disebutkan dan dijelaskan tentang perkara tauhid. Wa bayanun lahu wa nahyun an diddih. Penjelasan tentang tauhid dan juga penjelasan tentang larangan dari lawannya, lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Wa qad qarrara al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah anna al-Qur'ana kullahu fit tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya itu adalah tentang perkara tauhid seluruhnya. Li'annahu imma ikhbarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa hadha huwa tauhidul ilmi alladhi huwa tauhidur rububiyyah. Karena Al-Qur'an, kalau kita memperhatikan dari isi-isi Al-Qur'an, imma ikhbar, apakah dia yang pertama isinya adalah ikhbar, khabar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa hadha huwa tauhidul ilmi alladhi huwa tauhidur rububiyyah. Ini yang diistilahkan dengan at-tauhid al-ilmi atau yang kita kenal dengan tauhid rububiyah. Ya. Wallahu taala alam, tauhidul ilmi di situ ada tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Yang isinya adalah tentang ilmu, kita bagaimana kita mengilmui dan beriman terhadap ilmu tersebut, meyakininya dan beriman. Ya, yang pertama tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah menciptakan, memberikan rezeki, menguasai. Ya, begitu juga tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ini semua terkandung dalam tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Isinya tentang apa? Al-ilm. Kita mengilmui dan meyakini serta mengimani. Ya. Wa imma amrun bi ibadatillahi wahdah la syarikalah wa nahyun anisyirki. Atau yang kedua, isi dari Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an adalah amr, perintah untuk beribadah kepada Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, dan larangan dari perbuatan kesyirikan. Wa hadha huwa tauhidul amali at-talabi, dan ini adalah tauhid al-amali, tauhid yang sifatnya amalan, amalan seorang hamba yaitu ibadah. Ya. At-talabi, yang menjadi tuntutan bagi seorang hamba untuk dia amalkan. Ya. Istilah terkadang berbeda tapi maknanya sama. Ya. Kalau tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat kaitannya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan tentang af'alullah. Apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menciptakan, berikan rezeki, menguasai, mengatur dan lain sebagainya. Tauhidul uluhiyah kaitannya tentang apa yang dilakukan oleh para hamba, yaitu dia beribadah, ya, ibadahnya para hamba, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga disebut tauhid al-amali at-talabi, wa huwa tauhidul uluhiyah. Ini yang kedua dari makna Al-Qur'an. Wa imma amrun bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa nahyun an ma'siyatillahi wa ma'siyati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hadha min huquqit tauhid wa mukammilatihi. Yang ketiga, isi dari Al-Qur'an adalah perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga larangan untuk bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya. Ya, perintah seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Larangan-larangan dari segala macam bentuk larangan maksiat, berzina, mencuri dan lain sebagainya. Ini min huquqit tauhid, yang merupakan hak-hak tauhid dan yang menyempurnakan tauhid. Ya, karena kalau seorang itu betul-betul dia mengakui, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka selanjutnya dia akan memenuhi hak-hak tauhid, yaitu taat kepada Allah, ya, dan Rasulnya. Ya, taat dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, taat dengan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, ya, merupakan hak-hak dari tauhid. Wa imma ikhbarun amma a'addallahu lil muwahhidin minan na'im wal fawzi wan najati wan nasri fid dunya wal akhirah. Yang berikutnya, isi dari Al-Qur'an adalah ikhbar, khabar, pengkhabaran tentang apa yang Allah siapkan bagi para muwahhidin, mereka yang mentauhidkan Allah, berupa kenikmatan-kenikmatan, kesuksesan dan keselamatan, serta pertolongan Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Au ikhbarun amma halla bil musyrikin minan nakal fid dunya wa ma uidda lahum fil akhirati minal adabid daim wal khuludil muabbadi fi jahannam. Atau tentang khabar-khabar, khabar tentang apa yang akan didapatkan oleh orang-orang musyrikin berupa sanksi dan hukuman di dunia, dan apa yang disiapkan untuk mereka di akhirat dari azab-azab, ya, ad-daim wal khulud al-mu'abbad fi jahannam. Dari azab-azab yang terus-menerus, ya, dan kekekalan di dalam api neraka, neraka jahannam. Wa hadza fi man haqqaqa tauhid wa fi man ahmala tauhid. Ini adalah tentang, ya, mereka yang merealisasikan tauhid Allah siapkan, ya, balasan bagi mereka berupa kenikmatan yang abadi, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, ya, wa fi man ahmalat tauhid, terhadap mereka yang menyia-nyiakan tauhid. yaitu Allah siapkan adab yang kekal bagi mereka. Ya, ini isi Al-Quran. Khabar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, khabar tentang atau perintah untuk tauhid dan larangan dari kesyirikan, perintah ya untuk taat pada Allah dan Rasulnya, ya dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, ini merupakan hak-hak tauhid. Kemudian apa yang Allah siapkan, baik untuk ahlu tauhid ataupun bagi yang sebaliknya, yang intinya semuanya berporos pada apa? At-tauhid. Isi Al-Quran. Qala idzan fal Qur'anu kulluhu yaduru ala tauhid. Kalau begitu kata Syekh, maka Al-Quran semuanya berporos pada perkara at-tauhid. Wa anta idza ta'ammalta aswara al-makiyah tajid ghalibaha fit tauhid. Dan engkau kalau engkau memperhatikan ya surat-surat Al-Makkiyah, maka engkau akan dapatkan ghalibaha, ya kebanyakannya dari surat-surat Al-Makkiyah itu adalah tentang perkara at-tauhid. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah 13 sanatan yad'u ila tauhid wa yanha 'anil syirik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau makatha ya selama di Mekah, beliau berdakwah selama 13 tahun semenjak beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, ya sejak umur 40 tahun, ya beliau berdiam di Mekah semenjak diangkat menjadi seorang nabi dan rasul selama 13 tahun. Dakwah beliau adalah tentang apa? Yad'u ila tauhid wa yanha 'anil syirik. Beliau berdakwah menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Mana zalat alaihi aglabul faraid min zakatin wa siyamin wa hajjin wa ghairi dhalika min umuril halali wal haram wa umuril muamalat ma nazala hadha illa ba'da al hijrati fil madinah. Ya, tidak diturun aghlabul faraid, kebanyakan dari perkara-perkara syariat yang wajib, yang wajib nih, perkara-perkara yang wajib, ya tidak diturunkan atau tidak disyariatkan ketika itu. Apakah dari perkara zakat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Dari perkara-perkara halal dan haram. Dari perkara-perkara muamalah. Ya, tidak turun, tidak disyariatkan kepada beliau kecuali setelah hijrah. Setelah hijrah ke Madinah. Ya, walaupun ini juga bukan dalil bagi sekelompok orang yang mengatakan sekarang kita masih periode Mekah, kita belum diwajibkan sholat. Ya berarti Rasulmu beda. Kalau Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya sudah lewat periode Mekahnya 15 abad yang lalu, sudah sempurna syariatnya. Ya, seenaknya saja mengatakan sekarang periode Mekah, alasan dasar malas tidak mau sholat. Ya, illa sholat faqad furidat alaihi fi Makkah lailatul mi'raj hina usriya bihi sallallahu alaihi wasallam walakin kana hadza qabil al hijrah bi qalil. Kecuali sholat, ya sholat diturunkan atau diwajibkan bagi beliau memang ketika periode Mekah, ketika beliau masih di Mekah, Lailatul Mi'raj, ketika malam Al-Mi'raj, ya hina usriya bihi, ketika peristiwa Al-Isra, Al-Isra wal Mi'raj, ya Mi'raj beliau naik ke langit ketujuh menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kata beliau, hadza qubail al-hijrah biqalil, sebelum hijrah biqalil. Ya. Waktu yang sebelum ya, hijrah biqalil. Ya. Waktu yang tidak lama, pada tahun sekitar tahun 10 Hijriah. Ah, bukan tahun 10 Hijriah, afwan. Tahun ke-10 beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, kalau hijrah hitungannya mulai dari hijrah. Ini tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, setelah itu baru beliau ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya beliau mendapatkan ya perjalanan yang luar biasa yang kita kenal dengan Al-Isra wal Mi'raj. Ya, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Maha suci Allah yang telah yang memperjalankan hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu sampai kepada Masjidil Aqsa. Ini Isra namanya. Perjalanan pada malam hari. Ya. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan barokah di sekelilingnya. Agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Baik, kemudian setelah Isra beliau mengalami peristiwa Al-Mi'raj. Ya. Mendapatkan perintah salat. Dan kita tahu bahwasanya sholat itu adalah rukun kedua dari rukun Islam. Tidak ada yang lebih penting setelah tauhid daripada sholat. Sholat ini adalah nomor dua setelah tauhid. Ya, rukun Islam yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, iqamatus sholat. Ya, mendirikan sholat. Ini yang paling penting setelah yang pertama. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW tidak diperintahkan dan tidak diwajibkan sholat lima waktu kecuali kapan? Setelah 10 tahun beliau berdakwah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya yang namanya perkara tauhid. Ya. Memantapkan perkara tauhid. Ya, sehingga sholat yang kedudukannya adalah nomor dua setelah tauhid, ya, 10 tahun setelah dakwah Rasulullah SAW baru diwajibkan. Baik. Walidzalika kana ghalibu suwaril makkiyah allati nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah kulluha fi qadaya at-tauhid. Mimma yadullu 'ala ahammiyatihi. Karena itu, ya, kebanyakan surat, mayoritas surat Makkiyah, kalau dikatakan surat, ya, dalam Al-Quran itu ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Ya, Makkiyah yaitu yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Madaniyah itu yang diturunkan setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu kenapa enggak dikatakan aja yang Makkiyah turun di Mekah, yang Madaniyah turun Madinah? Ya, karena beberapa ayat Madaniyah seperti al-yauma aqmatu lakum dinakum, kapan diturunkan? Ketika haji, yauma Arafah fi hajatul wada. Di mana itu? Di Arafah. Di mana Arafah? Ya bukan di Madinah, sekitar Mekah. Ya kan? Tapi apakah disebut ayat Makkiyah? Tidak, disebut ayat Madaniyah. Kenapa? Diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau disebut Makkiyah berarti sebelum hijrah. Ya. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kebanyakan isinya perkara tauhid? Ya. Dan apa-apa yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid? Begitu juga tentang balasan yang akan diterima tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Coba kita lihat juz amma itu, ya. Dari annaba amma yatasaalun anin naba'il adzim. Tentang apa? Kiamat. Ya. Tentang apa? Kiamat. Yang di situ apa? Balasan. Ya, bagi siapa? Bagi ahlu tauhid dan juga bagi ahlu syirik. Siapa yang akan mendapatkan kenikmatan, siapa yang akan mendapatkan kecelakaan. Adapun perkara-perkara hukum, hukum-hukum dalam perkara ibadah, ya, kebanyakannya di surat-surat Al-Madaniyah. Wa annal fara'idha lam tunzal ila ba'da an tuqarrar at-tauhid wa rasakha fin nufus wa banatil aqidatus sahihah. Lianna al-a'mala la tasihu illa bitauhid wa la tu'assas illa 'ala tauhid. Adapun perkara-perkara syariat-syariat, kewajiban-kewajiban yang lain tidak diturunkan kecuali setelah dimantapkannya perkara tauhid ini. Setelah kokoh tauhid di dalam jiwa-jiwa para sahabat, ya, setelah jelas apa itu akidah yang sahihah, akidah yang benar, ya, barulah diturunkan amalan-amalan atau perintah-perintah terhadap ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Li'annal a'mal, karena yang namanya amalan-amalan la tasih, tidak sah, ya, illa bitauhid, kecuali dengan tauhid. Walatu assas illa ala tauhid, dan tidaklah dibangun yang namanya amalan-amalan tersebut kecuali di atas pondasi tauhid. Ya, maka sangat penting yang namanya tauhid. Bukan yang lainnya tidak penting, bukan, tetapi apa yang menjadi prioritas. Al-bada' bil aham fal aham. Kita mulai dari yang paling penting, kemudian sesuai urutan prioritasnya. Ya, ini yang paling penting untuk dibahas, perkara tauhid. Ya, bagaimana kita, hati kita, ya, sandarannya hanya kepada Allah dalam berharap, rasa takut, ya, tawakal kita, penyerahan kita, ya. Begitu juga amalan anggota badan kita. Tidak sujud kepada selain Allah, tidak tunduk kepada selain Allah. Ini, ya. Qala hafizahullah ta'ala wa qad awdaha al-Qur'anu anna ar-rusul alaihi musallatu wa salam awwala ma yabda'una da'watahum bid-da'wah ila tauhid qabla kulli syai'. Dan Al-Qur'an juga sudah menjelaskan bahwasanya para rasul alaihi musallatu wassalam, ya, awal ma yabda'una da'watahum, awal ketika mereka memulai dakwah mereka, ya, adalah dengan dakwah kepada tauhid sebelum segala sesuatunya. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin." Sungguh telah kami utus kepada setiap umat, ya, rasulan, seorang rasul. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Apa yang menjadi dakwah para rasul tersebut pada setiap umat yang mereka diutus padanya? Ya, ubudullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi tagut. Apa itu tagut? Ya, di antara makna tagut, ma'ubida min dunillahi wa huwa rad. Setiap yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha. Ya. Wa qala ta'ala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Tidaklah kami utus sebelum engkau dari seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Illa ana, kata Allah, kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ini yang diwahyukan Allah, diwahyukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, wa kullu nabiyyin yaqulu liqaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, dan setiap nabi berkata pada umatnya. Ya, kalau kita lihat ya dalam surah A'raf dan surah yang lainnya Al-Anfal, ya Nabi Nuh, Nabi Lut, ya kemudian Nabi Saleh, Nabi Syuaib, ya, sebagai contoh dari nabi-nabi yang lainnya, Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, apa yang kita ketahui dari umatnya Nabi Lut? Kemaksiatan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang mereka lakukan? Ya, homoseksual. Ya. Ini bukan perkara yang baru namanya homoseksual. Ya, kaum laki-laki mereka lebih menyukai sesama jenis. Ya, yang wal'iyadu billah, sebagian orang mengatasnamakan Islam ingin menghalalkan ini. Na'udhu billah. Ya. Kemudian kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Ya. Apa yang disebutkan tentang mereka? Kecurangan mereka di dalam berdagang, dalam menimbang. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka kepada umatnya masing-masing, apa yang mereka katakan kepada umatnya? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya qaumi, wahai kaumku, ibudullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Kalian tidak memiliki ilah. Kalian tidak ada sembahan yang betul-betul berhak untuk ibadahi ghairu, selain daripada Allah. Diajarkan untuk apa? Diajarkan bagaimana mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tauhid dulu? Bukan apa yang menjadi masalah mereka dari maksiat-maksiat yang ada. Karena untuk apa kalau mereka tidak bermaksiat, tetapi juga mereka melakukan kesyirikan? Untuk apa? Dan juga ketika seorang itu betul-betul bertauhid kepada Allah, akan gampang, ya, akan gampang bagi dia untuk tunduk dan taat pada Allah dalam perkara yang lain. Ya, kalau hati seorang itu tidak tunduk pada Allah dalam perkara tauhid, bagaimana kita mengharapkan dia mau tunduk dalam perkara yang lain? Qala wa kadzalika atba'ur rusuli minad du'ati wal muslihin awwalu ma yahtammuna bitauhid. Begitu juga atba'ur rusul, para pengikut rasul dari para du'a, para dai wal muslihin, ya, awwal ma yahtammuna bitauhid, seharusnya yang menjadi awal kali yang mereka perhatikan adalah perkara tauhid. Lianna, perhatikan ini, kullu da'watin la taqumu 'ala tauhid fa innaha da'watun fashilah. Karena setiap dakwah yang tidak ditegakkan di atas perkara tauhid, maka hakikatnya itu adalah dakwah yang gagal. La tuhaqqiqu ahdafaha, dia tidak akan bisa merealisasikan apa yang menjadi tujuannya. Wala takunu laha natijah, dan tidak akan ada hasilnya. Kullu da'watin tuhammisu tauhida wala tahtammu bih fa innaha takunu da'watan khasiratan fi nataijiha. Setiap dakwah yang mengesampingkan, yang meminggirkan perkara tauhid dan tidak memberikan perhatian padanya, maka itu adalah dakwah yang merugi, yang tidak akan ada hasilnya. Wa hadza syai'un musyahadun wa ma'ruf. Dan ini adalah perkara syai'un musyahadun wa ma'ruf, yang bisa kita saksikan, yang nyata dan yang jelasnya. Berapa banyak dakwah yang mereka menyerukan menegakkan syariat-syariat Islam sejak berapa tahun, 100 tahun yang lewat, tapi tidak menegakkan tauhid. Syariat Islam mana yang mereka tegakkan? Lihat dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Apa yang beliau tarkiz, yang beliau fokuskan adalah perkara tauhid. Ya, berdakwah dibantu oleh penguasa ketika itu. Apa yang kita lihat sekarang? Negeri mana yang sampai saat ini yang betul-betul menegakkan syariat Islam? Walaupun di situ jelas yang namanya kekurangan tetap ada. Ya, selain dari negeri Saudi. Ya, tidak perlu gembar-gembor ya menegakkan syariat Islam, syariat Islam yang intinya pengen cari kursi. Ya. Tapi dengan menegakkan dakwah tauhid, ya, lihat apa yang terjadi. Bagaimana dakwah itu akan berhasil. Ya, bukan hanya di sana akan, tapi menyebar ke seluruh negeri di dunia ini. Ya, berapa jauh jarak antara kita dengan negeri Saudi? Ya, alhamdulillah di sini ditegakkan dakwah tauhid. Ya. Wa kullu da'watin turakkizu 'ala tauhid fa innaha tanjah bi idznillah wa tusmiru wa tufi wa tufidul mujtama kama huwa ma'rufun fi qadaya tarikh. Dan setiap dakwah yang dia memperhatikan dan fokus terhadap perkara tauhid, ya, yang menjadi titik utama, titik fokusnya adalah tauhid, ya, fa innaha tanjah biiznillah, maka dia akan berhasil biiznillah dan akan memberikan, membuahkan faedah bagi masyarakat sebagaimana ini yang ma'ruf dalam qadaya tarikh. Ya, tauhid awalan, tauhid terlebih dahulu. Dari segi ekonomi, tauhid juga. Ya, subhanallah, kita ribut masalah ini itu harga naik. Subhanallah, Saudi negerinya stabil dari sisi ekonomi. Ya, ya. Harga minyak enggak pernah naik, segitu-segitu aja. Ya, sekolah enggak bayar, malah dikasih duit. Ya, aman. Ya, seorang tengah malam dia datang ke Masjidil Haram sholat, siapa yang akan ganggu dia? Tidak ada. Ya, dalam keadaan kita tidak mengatakan bahwasanya itu adalah negeri yang sempurna. Ya, yang namanya pasti ada kekurangan, jelas. Ya. Kekurangan di situ letaknya, bagaimana kita memperbaiki kekurangan. Tetapi lihat bagaimana ketika dia berusaha untuk menegakkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalnya negeri miskin. Ya, tiba-tiba dapat minyak di situ. Coba bayangkan. Ya. Ya, kita mau bandingkan dengan negeri kita, kaya. Hutan banyak, tambang banyak. Tapi apa yang kita lihat dari masyarakat kita? Jika mereka tidak menegakkan tauhid, ya, ya beginilah keadaan kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kalau secara hukum teori, harusnya siapa yang lebih kaya? Mereka gersang, air susah, harus nyuling air laut. Wah, kita alhamdulillah. Ya. Baru gali semeter sudah muncul air. Apa itu bukan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita di negeri aman, 200 meter itu belum tentu dapat air. 200 meter ngebor ke dalam itu belum tentu dapat air. Ya, kurang apa sebenarnya nikmat kita? Ya, tapi orang banyak yang tidak paham, kecuali apa? Masalah ekonomi, masalah ini. Coba kalau mereka kembali dalam Al-Qur'an, ketika mereka memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang akan menyebabkan kejayaan bagi sebuah negeri. Baik kejayaan dari sisi dunianya ataupun kejayaan dari sisi akhiratnya. Ya, dunia wad-din dia dapatkan. Ya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.